আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মাওয়ালা আম্মা বা'দ। বারা পমিরসা কওম মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত সাইমিন ওয়া সাইমাত রাহিমাকুমুল্লাহ। সালাত আদালাহ মুরুপাকান ইবাদাহ ইয়াং পালিং ফুন্ডামেন্টাল দাল্লাম আগামা ইসলাম। Proses perintahnya saja luar biasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji, cukup Allah memerintahkan Jibril alaihissalam turun ke bumi menyampaikan wahyunya di bumi. Namun untuk perintah salat, Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ujung langit, Sidratul Muntaha, melalui 7 lapis langit, justru untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, dari prosesnya saja sangat luar biasa. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah sholat juga luar biasa. Tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian, boleh tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Begitu juga bagi orang yang berat melaksanakan puasa karena sakit atau karena tua renta atau karena hamil yang memberatkan, boleh tidak puasa. Diganti nanti setelah sehat dan sebagainya. Begitu juga ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib pergi haji bagi manusia yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Bagi yang tidak mampu, tidak berdosa. Lain dengan sholat. Sholat, kayakah Anda, miskinkah Anda, tetap wajib sholat. Sehatkah Anda, sakitkah Anda, tetap wajib sholat. Nah, kira-kira apa yang menjadikan sholat begitu wajib sehingga tidak ada excuse, tidak ada kompromi untuk tidak melakukan sholat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat pertengahan. Nah, ini sholat pertengahan banyak ditafsirkan sebagai sholat asar. وقوموا لله قانتين, dan tegakkanlah sholat sampai kamu mati. Bahkan dalam firman lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas setiap orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Insyaallah kita akan lanjutkan bab salat ini pada episode mendatang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.